Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala agar pemahaman kita terhadap bimbingan Allah ini menjadi lebih baik tentunya hari demi hari. Pembahasan kita pada hari ini sudah memasuki ayat 109 dari surat Yunus yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini memberikan gambaran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup memikul beban yang begitu berat di dalam menyampaikan dakwah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan wattabi' ma yuha ilaika wasbir. Hendaklah engkau mengikuti apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah. Ini awalnya adalah merupakan perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak hanya khusus kepada Rasulullah tetapi juga kepada kita semua. Bahwa apa yang diwahyukan Allah kepada Rasul yang merupakan ajaran agama itu harus kita ikuti. Wattabi' ma yuha ilaika. Kenapa kita harus mengikuti ajaran agama ini? Karena ajaran agama Islam itu dibawa oleh manusia pilihan, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang dibersihkan dari dosa, manusia yang bukan sekedar manusia biasa tapi adalah manusia pilihan. Begitu juga bahwa sumber ajaran agama ini adalah diturunkan oleh Sang Maha Pencipta alam semesta. Jadi tidak perlu ada keraguan lagi. Ketika ada perasaan ragu yang menyusup ke dalam hati kita, maka tepiskanlah. Kenapa? Karena sudah betul-betul yang terbaik yang sedang kita pegang saat sekarang ini. Ajarannya adalah ajaran terbaik dan penurun ajaran itu adalah Sang Pemberi Kebaikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu ragu terhadap agama Islam, pegang saja ya, walaupun mungkin kita belum memahami apa yang kita lakukan, tetapi yang paling utama adalah keyakinan itu, karena dari keyakinan ini akan berangkat usaha-usaha dan keinginan untuk melakukan hal yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kita. Cukuplah Allah sebagai motivator. Ketika orang bertanya kenapa Anda melakukannya, maka jawaban yang paling tegas dan akan mampu menyadarkan semua orang adalah bahwa karena ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita ada Ustaz Jenal Arifin dan Ustaz Safiar, kami persilakan. Iya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana, yaitu masalah keyakinan, kenapa kita berbuat karena kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita karena memang umat Islam itu berpikir selama kita hampir 1300 lebih sudah episode kita ini berpikir ya kok Al-Quran itu gak ada hukumnya ya, cuman berpikir tentang keimanan, kisah para nabi. Tetapi memang itulah Al-Quran, itulah keunikan Al-Quran yang lebih mengedepankan pemahaman dan keutuhan iman lebih utama dari sekedar seremonial simbol belaka. Al-Quran lebih menepankan isi keyakinan dan meluruskan pola pikir umat Islam supaya mengarah kepada peribadatan yang ansih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih penting daripada sekedar seremonial, jasad bergerak tapi ruh melayang kemana-mana. Allah menginginkan bagaimana ruhnya, keyakinannya, imannya teguh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadahnya menjadi suatu bingkai yang memang berakar dari ruh dan pola pikir keimanan yang jelas dan benar. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ketika kita beribadah, maka ibadah itu kembalinya manfaat kepada kita. Walaupun terlihat berat, sabarlah sedikit, wasbir. Begitu juga ketika kita dilarang oleh Allah untuk menikmati sesuatu hal yang dilarang, maka itu berat bagi kita, tetapi karena itu adalah keyakinan yang harus kita perjuangkan dan kita diminta untuk bersabarlah sedikit karena ada masanya itu akan menjadi halal bagi kita. Begitu juga ketika ditimpa musibah, kita mau marah, meronta, mencaci maki orang yang memberikan musibah kepada kita atau bahkan mencerca Tuhan yang tidak layak untuk kita caci maki. Maka di sini kita diingatkan kembali, bersabarlah karena musibah yang menimpa kita itu sentuhan yang sedikit dan sementara. Karena apa? Karena ketika kita bersabar, berarti keimanan kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita tidak bersabar, keimanan kita diuji, sehingga kita pun akan kembali kepada kesabaran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita memegang teguh kesabaran itu, maka kita akan menemukan bahwa apa yang diputuskan Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Untuk itu di dalam Al-Quran hukum sangat sedikit, disebutkan hanya 500 ayat dari 6.326 ayat yang tersebar dalam Al-Quran. Dan di sini disebutkan wa huwa khairul hakimin, ketetapan hukum yang ditetapkan oleh Allah adalah yang terbaik. Tetapi bukan hukum itu yang menjadi prioritas Al-Quran, tetapi keimananlah yang menjadi prioritas utama. Baik, Ustaz Safia. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita angkat telah dipaparkan tadi dari prolog, bahkan narasumber kita Ustaz Zainal Arifin memaparkan begitu indahnya. Di sini dari sisi yang lain kita lihat ayat ini adalah pengujung atau mengakhiri dari surah Yunus di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita yaitu untuk melakukan keimanan sebagai puncak terhadap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Tuhan yang menciptakan sesuatu yang asalnya tiada dan juga memberikan kelangsungan hidup yang asalnya tiada juga. Dan dia juga memberikan taklif kepada kita kecuali setelah akil baligh, sehingga seseorang mukallif yaitu bahwa dirinya berhak untuk menerima taklif setelah dia mampu mengambil manfaat dari kebaikan yang ada di dunia ini. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah berikan, apa yang Allah perintahkan kepada kita, tidak ada kebaikan, tidak ada keburukannya kecuali kebaikan bagi manusia itu sendiri. Disitulah keyakinan kita kepada Allah. Kalau kita lihat kepada keyakinan orang non-muslim, kita ambil, ataupun orang yang menyembah berhala, meyakini ada kekuatan gaib di batu cincin, keris, dan sebagainya, pada hakikatnya hal-hal ini tidaklah memberikan manfaat, akan tetapi mudarat. Lain kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita beribadah kepada Allah itu memberikan manfaat kepada diri kita dan memberikan kita keberkahan dalam hidup. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalin keimanan itu tidaklah mudah begitu saja mempertahankan keimanan, akan tetapi perlulah dipandu dengan kesabaran, sehingga apa? Kesabaran akan terasa nikmat setelah kita benar-benar mempertahankan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan yang kita kaji ini, kita termasuklah hamba Allah di mana ketika kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ini tambahan dari kami. Kami silakan. Baik, para pendengar yang berbahagia, ayat yang menjadi kajian kita pada hari ini yaitu ayat Yunus 109 ini adalah merupakan penutup dari surat Yunus ini. Surat selanjutnya yang mengiringi surat Yunus ini adalah surat Hud. Menarik kalau kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan wattabi' ma yuha ilaika mir rabbika wasbir ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallahu wa huwa khairul hakimin. Ini memberikan satu kandungan makna yang begitu sangat mendalam, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasul, memerintahkan kepada manusia untuk yakin kepada Allah, untuk mau mengikuti segala saran-saran dan ajakan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau kita perhatikan cukup berat untuk melakukannya. Untuk tetap konsisten beribadah kepada Allah, mengikuti perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah, memproteksi diri dari berbagai hal-hal negatif, itu bukan merupakan satu hal yang mudah. Akan tetapi marilah sama-sama kita pahami bahwa bukankah pada saat ada tugas yang besar dengan konsekuensi yang besar, itu akan diserahkan hanya kepada orang-orang yang mampu untuk melakukannya. Artinya, ketika ada seseorang memegang peranan besar di dalam kehidupan dengan berbagai tugas yang besar, itu untuk meningkatkan kualitas dirinya. Memang berat di awal untuk menjalaninya, akan tetapi bukankah hasilnya itu akan merupakan hasil yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan. Ada sebuah kata mutiara yang mungkin boleh sama-sama kita resapi maknanya, bahwa tujuan yang besar itu akan menghasilkan hasil yang juga besar. Artinya, ketika ada seseorang mengimpikan sesuatu yang besar, diikuti dengan kerja keras, usaha yang maksimal, maka dia akan memperoleh kebaikan-kebaikan yang jauh lebih baik daripada orang-orang yang hanya sekedar mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang biasa-biasa saja. Jadi hidup ini adalah tantangan. Semakin besar tantangan yang kita hadapi, itu akan semakin meningkatkan kualitas diri kita. Semakin banyak pekerjaan yang kita pikul, semakin berat amanah yang kita tanggung, itu sebenarnya untuk mengetes diri kita, apakah kita akan mampu tampil menjadi orang-orang yang mampu memberikan karya-karya yang nyata di dalam kehidupan ini. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Ustaz Janam? Para pendengar yang dimuliakan Allah, di akhir pertemuan ini saya hanya menyampaikan pesan bahwa indahnya Al-Quran yang kita pedomani dalam kehidupan ini lebih mengarahkan kepada kita untuk membuka cakrawala berpikir, untuk menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berpikir bahwa fikih ahkam, fikih hukum itu perlu, tetapi lebih perlu lagi bagaimana kita bersikap lebih mengedepankan kebersamaan yang disebutkan di dalam kehidupan ini dengan sifat rahmat Allah kepada sesama manusia. Artinya, hanya jangan karena kita berpikir fikih saya yang paling benar sehingga yang lain harus enyah dari bumi ini, atau agama lain harus keluar dan cari bumi yang lain. Saya rasa tidak demikian. Karena apa? Karena perbedaan dalam Islam merupakan suatu keniscayaan, maka di situ disebutkan oleh Allah hatta yahkumullah. Udah, kalau misalnya Anda merasa dalam posisi yang benar, sabarlah. Yang tidak mau dengar, ya sudah. Karena apa? Karena yang nanti akan menentukan benar dan salah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa khairul hakimin. Kita serahkan kepada Allah yang baik menurut kita baikkan, tetapi tetap harmonis dengan sesama manusia. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan sebagai penutup daripada surat Yunus yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita mengingat kembali apa pesan-pesan Allah di dalam surat Yunus ini. Mari kita sama-sama mengamalkan apa perintah terakhir Allah di dalam surat Yunus ini, bahwa kita hanya diperintahkan untuk ittabi ma yuha ilaika wasbir. Tetap mengikuti, tetap konsisten di dalam kehidupan ini dan bersabar menghadapinya, karena orang-orang yang bersabar dan selalu bekerja keras pasti akan mendapatkan hasil yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.